Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Amma ba'd. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Muslim. Kita masih berada di pembahasan Kitabul Iman. Pada pertemuan terakhir kita telah mengambil hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la yadkhul jannah illa nafsun muslimah. Sungguhnya tidak akan masuk surga kecuali jiwa seorang muslim. Maknanya dan mafhumnya bahwasanya orang-orang kafir tanpa terkecuali, baik itu Yahudi atau Nasrani ataupun Majusi, kalau dia meninggal di atas agama tersebut dan tidak mau masuk ke dalam ajaran Islam, maka dia adalah orang kafir dan akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Dan juga Nabi mengatakan, wa inna Allah yu'ayyidu hadad din birrajulil fajir. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala terkadang menolong agama ini dengan seorang yang fajir. Dan sebab buruk dari tersebut, kisah seorang yang ikut berperang bersama kaum muslimin melawan orang-orang kafir. Kemudian dalam peperangan tersebut dia terluka dan lukanya parah. Dan dikarenakan dia tidak bersabar menghadapi luka tersebut, dia melakukan perbuatan bunuh diri. Dan di setelahnya di Sahih Musnad As-Sa'idi, beliau menyebutkan kisah yang hampir sama dengan kisah tersebut. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري حي من العرب القارة حي من العرب عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي Ami Abu Bakar masmuh Ahsan Salamah Ibn Dinar wa Abu Hazim an Abi Hurairah Salman Al-Ashja'i Maula Azza Ahsan Allah yabarik fi An Sa'd bin Sa'd Al-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam altaqa huwa wal musyrikun faqtatalu. Falamma mala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam il askari wa mala al-akharuna il askarihim wa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun la yada'u lahum syahadatan wala fadda illa tabaha yadribuha bisayfihi faqalu ma ajza minna al-yawma ahadun kama ajza fulan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma innahu min ahli an-nar. Dari Salih Ibnu Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika beliau berjumpa dan berperang melawan orang-orang musyrik. Dan ketiga, masing-masing pasukan, baik pasukan kaum muslimin, begitu pasukan kaum musyrikin, kembali ke askar mereka, ke tempat mereka. Tempat berkumpulnya mereka. Maknanya bahwasanya peperangan tersebut tidak selesai di satu kali peperangan, satu kali pertempuran. Bertempur, kemudian ketika tidak ada yang bisa mengalahkan, maka masing-masing kembali ke tempatnya untuk melakukan pertempuran berikutnya di esok harinya. Kata beliau, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke muaskarnya, dan juga orang musyrik kembali ke muaskar mereka, tempat berkumpulnya tentara-tentara mereka, dan di peperangan tersebut ada salah seorang yang berperang bersama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berperang dengan sangat luar biasa. Berperang sangat gagah berani. La yadaulahum syadatan wa fada illa tabaha. Ya daruba bisayfi. Dia tidak menjumpai seorang pun dari tentara orang-orang musyrik, melainkan dia kejar dan dia tebas dengan pedangnya. Sampai para sahabat mengatakan, ma'azza minna al-yawm ahadun kama azza fulan. Katanya, hari ini tidak ada yang mendapatkan pahala seperti pahala si fulan. Karena pada disebut berperang dengan luar biasa. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ama innahum min ahlin nar." Adapun dia yang kalian puji, tidak ada orang yang mendapat pahala sebesar si fulan. Innahum min ahlin nar. Sungguh dia termasuk dari ahlun nar. Faqala rajul min al-qaum, ana sahibuhu abada. Maka salah seorang dari sahabat Nabi SAW mengatakan, ketika mendengar perkataan Nabi, dan dia yakin pasti perkataan Nabi benar, ada sesuatu yang menyebabkan dia masuk neraka. Maka dia berkata, ana sahibu abada. Aku akan mendampinginya terus, mendampingi orang tadi yang tadi berperang dengan luar biasa. Akan tetapi Nabi mengatakan, innahum min ahli nar, dia termasuk dari penduduk neraka. Qala fa kharaja ma'ah kullama waqafa waqafa ma'ah wa idza asra asra ma'ah. Maka esok harinya di perangan berikutnya, sahabat tadi terus mendampingi orang ini. Orang ini keluar, dia ikut keluar. Dan kalau orang ini berhenti diam, dia ikut diam. Kalau orang ini bergerak cepat, dia terus mengikuti orang tersebut. Qala fajuriha rajul jurhan syadida. Kemudian yang terjadi, katanya orang ini terluka dengan luka yang sangat parah. Fastajal maut, maka dia ingin segera mati, dia tidak tahan menghadapi luka yang dia alami. Fawadu'a nasla sayfihi bil ard wa dubabahu baina thaddi. Maka dia letakkan pedangnya, katanya fawadu'a nasla sayfihi, pedangnya di tanah dan bagian tajamnya dia letakkan di antara dua dadanya. Tsumma tahammala alaihi faqat nafsah. Kemudian dia telungkup di atas tajamnya pedang tersebut dan mati dikarenakan hal tersebut. Qatala nafsah, bunuh diri. Sebagian riwayat dia menggunakan tombak yang dia bawa. Dia telungkup di atas bagian tajam tombak tersebut sampai meninggal. Fa kharaja rajul lan nabi sallallahu, maka sahabat tadi yang terus menyertai orang tadi, dia langsung menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan mengatakan, asyhadu innaka rasulullah. Wahai Rasulullah, aku bersaksi sungguh engkau adalah Rasulullah, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya benar-benar yang engkau katakan itu wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan Nabi adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau, bukan perkataan yang ia katakan sesuai dengan hawa nafsunya. Qala, maka Nabi bertanya, wa madak, ada apa dengan mengatakan perkataan seperti itu? Qala, maka orang tadi mengatakan, ar-rajul alladzi dzakarta ani fanan mahlinnar fa'adama an-nas dalik faqulta anna faqultu faqultu anna lakum bih wa kharajtu fi talabi hatta juriha jurhan shadida fastajal maut fawada nasla sayfi bil abd wa dubabahu baina thadiyai thumma tahammala lahi faqata nafsah. Maka sahabat tadi menjawab, kata, wahai Rasulullah, orang yang engkau katakan tadi bahwasanya dia adalah termasuk dari penduduk neraka, fa'adama an-nasu dhalik, dan orang-orang merasa heran dengan perkataan Nabi tersebut, karena di hari tadi dia berperang dengan perang yang sangat luar biasa. Dan aku berkata pada diriku, ana lakum bih, atau aku berkata kepada sahabat-sahabatku, ana lakum bih, aku yang akan membuktikan hal tersebut untuk kalian. Fa kharajtu fi talabi, maka aku terus mengikutinya sampai ternyata dia juri hajurhan syadida, terluka dengan luka yang parah. Fastajal maut, dan dia ingin segera mati, tidak sabar dengan luka yang dihadapi. Kemudian dia letakkan pedangnya di tanah dan bagian tajamnya dia letakkan di antara dua dadanya. Kemudian dia bunuh diri dengan hal tersebut. Tahamal alih, itu menekankan tubuhnya di atas tajam pedangnya. Faqata nafsah, dan dia bunuh diri dengan hal tersebut. Faqala Rasulullah min dadalik, maka pada saat itu Nabi SAW mengatakan, inna rajul la ya'malu amal ahli jannah fima yabdulin nas wa huwa min ahli nar, wa inna rajul la ya'malu amal ahli nar fima yabdulin nas wa huwa min ahli jannah. Nabi bersabda, sungguh seseorang beramal dengan amalan penduduk surga, beramal dengan amal soleh, dan di kisah ini dia beramal dengan amal sangat agung, itu jihad fisabilillah, yang Nabi katakan tentang keutamaan yang berjihad fisabilillah dan gugur dalamnya, itu diampuni semua dosanya, illa dain, kecuali kena utang, piutang, itu tidak gugur dengan jihad. Tapi sini catatan, fima yabdulin nas, itu yang nampak pada manusia, dia beramal dengan amalan ahlu jannah, wa huwa min ahli nar, dalam keadaan dia termasuk dari penduduk neraka. Dan di kalimat fima yabdulin nas itu ada makna bahwasanya ada sesuatu la yabdulin nas, yang tidak nampak pada manusia, itu as-sarair atau sarirah, ada sesuatu yang salah pada hati orang tersebut, yang mana isi hati tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita lihat hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala, dikisah tiga orang yang beramal dengan amalan yang sangat luar biasa, yang aslinya amat sebut merupakan sebab seorang masuk surga, seorang yang berjihad dan gugur di medan jihad, dan seorang yang menuntut ilmu dan dia ajarkan ilmu tersebut, dan diberikan kepadanya Al-Quran dan dia baca Al-Quran tersebut dan dia ajarkan kepada yang lainnya. Dan yang ketiga, orang yang berinfak dan banyak berinfak jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika ada kesalahan dalam masalah as-sarirah alladzi la yabdulin nas atau alladzi la tabdulin nas, yang tidak nampak pada manusia, ada kesalahan pada niatnya, maka ketika ditanya pada hari kiamat tentang amalan yang dia lakukan dan masing-masing menyebutkan amalannya, qataltu fik hatta qutilt, kata, ya Allah, aku berperang di jalanmu sampai aku gugur, dan yang satu ta'allamtu fikal Quran atau ta'allamtul ilma fa'allamtu wa qara'tu fi al-Qur'an, aku mempelajari ilmu dan aku ajarkan dan aku membaca Al-Qur'an. Dan yang lain mengatakan, ma taraktu sabilan allati tuhibbu an unfaqa fi illa anfaqtu fi, tidak ada satu jalan pun yang engkau mencintai untuk seorang berinfak yang sebut mengaku berinfak di jalannya. Maka Allah kata yang ketiga, orang sebut kadabta. Kadabta yaitu engkau telah berkata perkataan dusta. Yang satu dikatakan qatal taliqal jari. Kamu berperang karena ingin dikatakan jari. Engkau seorang yang pemberani. Faqad qil, dan sungguh telah engkau dapatkan gelar tersebut. Engkau telah dikatakan seorang yang pemberani. Wa ta'allamtal ilma liqal alim, dan kamu belajar agar dikatakan seorang alim. Wa qara'tal Qur'an liqal qari, dan kamu baca Al-Qur'an agar dikatakan engkau seorang qari. Wa qad qil, dan engkau telah mendapatkan gelar tersebut. Dan juga tasaddaq liqal, engkau bersedekah agar engkau dikatakan jawad, seorang yang dermawan. Faqad qil, dan engkau telah mendapatkan gelar tersebut. Fa umira bi fasuhib ala wajhin nar, maka Allah perintahkan agar sebut diseret dan wajahnya ke neraka. Ini semuanya masalah sarirah, niat. Sini kata Nabi sallallahu, sesungguhnya seorang beramal dengan amal surga yang nampak pada manusia, dan dia min ahli nar. Wa inna ar-rajula yamal amal an-nar fi ma yabdul linnas wa min ahli jannah. Juga seorang telah beramal dengan amal penduduk neraka yang nampak pada manusia, wa huwa min ahli jannah, dalam keadaan dia termasuk dari penduduk surga. Dan kalimat fi ma yabdul linnas juga tafsiran untuk hadis Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu yang kita hafal bersama. Ini disebut oleh Imam Nawawi di Arba'un Nawawiyah di hadis keempat. Nabi mengatakan innar rajul la ya'malu bi amal jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina ila dira. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ada seorang beramal dengan amal surga sampai tidak ada antara dia dengan surga kecuali satu hasta saja. Dalam keadaan dia ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala min ahli nar. Fa ya'mal bi amali nar fa yadkhulha. Maka ketika sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya dia termasuk penduduk neraka, dia akhiri kehidupannya dengan amalan ahli nar. Fayadkhulaha, maka dia masuk ke dalam neraka. Hadis ini disebut para ulama fi iskal. Ada iskal, bagaimana orang bisa beramal soleh dari awal sampai menjelang akhir, tinggal satu langkah lagi. Kalau dia bisa mengakhiri amal sebelum amal ahli jannah, dia akan masuk surga. Bagaimana bisa terjadi? Bisa terjadi seperti itu. Maka dalam hadis ini semakin atau bisa jelas, ada tama fi ma yabdulin nas, yang nampak pada manusia. Karena tentunya aslinya bahwasanya amalan soleh itu akan mendorong dan memudahkan seorang untuk beramal soleh yang lainnya. Tapi sudah kita lalui di pelajaran ad-dawad-dawad, kata min jazail hasanat al-hasanatu ba'dah, termasuk dari balasan amal kebajikan itu akan dimudahkan dengan amal kebajikan yang lainnya. Kalau seorang beramal soleh dan dia betul-betul lurus dengan amalannya, akan dimudahkan amalan-amalan soleh yang lainnya. Seperti dalam kalimat fa inna sidqa yahdil bir, sungguhnya kejujuran itu membawa kepada amalan kebajikan. Itu termasuk thawab dari kejujuran, sebuah kejujuran akan dimudahkan amalan kebajikan. Di sini katanya ada orang beramal soleh sampai tinggal satu langkah lagi, satu hasta lagi, dan tapi dia telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala al-nar, maka dia menutup kehidupannya dengan amal ahlun nar. Maka di sini fi mayabdulin nas, katanya faidah, berarti ada sesuatu yang tidak nampak, tidak terlihat oleh orang lain, yang menyebabkan dia ditimpa dengan su'ul khatimah, jelek di akhir amalannya. Yaitu masalah niat. Ini tentunya peringatan bagi kita semuanya. Wajib bagi kita untuk terus menjaga niat kita. Jangan sampai sekali-kali kita salah dalam niat kita. Karena bukan suatu yang mustahil seseorang tergelincir di akhir kehidupannya dikarenakan salah niat, dikarenakan niat yang keliru. Kita berusaha dan mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberi keikhlasan dalam semua amal kita, sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan husnul khatimah. Dan sebaliknya juga, Kata Nabi SAW, wa inna rajula ya'malu amalin nar. Seseorang telah beramal dengan amal neraka. Fima yabdulin nas. Yang nampak pada manusia. Dia pelaku maksiat. Wa huwa min ahli jannah. Karena Allah tetapkan dia min ahli jannah. Tetapkan dia termasuk dari penduduk surga. Dalika fadlullah yu'ti ma yasha. Itu adalah karunia yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Sini pun banyak yang kita ambil, jangan sekali-kali kita meremehkan orang lain, sekalipun dia pelaku maksiat. Apalagi sampai kita menetapkan hukum bahwasanya dia orang yang celaka atau ahlun nar. Dia sabiore yang sudah kita ketahui bersama juga, dua orang yang bersahabat, yang satu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya berbuat maksiat. Dan yang berbuat taat terus mengingatkan temannya agar meninggalkan kemaksiatan. Dan ketika sudah dinasihati dan dia masih melihat temannya berbuat maksiat, dia mengatakan, wallahi la yaghfirullahu li fulan atau la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunimu. Maka Allah Subhanahu wa taala wafatkan keduanya dan Allah berkata kepada orang yang bersumpah tadi, "Man dalladhi ta'alla 'alayya al-akthar li fulan wa qad ghafartu lah." Siapa yang bersumpah dengan namaku, aku tidak akan mengampuni sepulan dan sungguh aku telah mengampuninya. "Wa qad ahbattu 'amala," dan aku telah gugurkan amalanmu. Sekali-kali atau sekali lagi, kita tidak boleh meremehkan orang lain. Dan tidak boleh kita menghukumi seseorang atau menghukum dan menetapkan hukum seseorang maksudnya dia termasuk orang yang celaka. Karena bukan suatu hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk berikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki sekalipun dia aslinya pelaku maksiat. Dan ayat yang sangat bermanfaat bagi kita sebagai petunjuk dalam kehidupan ini adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an Karim. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum mukminin agar tidak ceroboh dalam berperang sehingga membunuh orang yang menampakkan keislaman. Nah, sebab wujudnya atau sebab nuzulnya adalah ketika kaum muslimin, pasukan kaum muslimin yang diutus oleh Nabi SAW berjumpa dengan seseorang yang mereka kira dia orang musyrik. Dia sedang menggembala kambingnya. Ketika pasukan kaum muslimin datang, orang tersebut mengucapkan assalamualaikum. Akan tetapi kaum muslimin tetap membunuh orang tersebut. Turun ayat, ya alladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wala taqul liman alqa ilaikum assalama lasta mu'mina. Tabtagun aradul hayati dunia fa inna Allahi maghani mukathira kadalika kuntum min qablu famannallahu alaikum. Syahidnya yang kita ambil, kadalika kuntum min qablu famannallahu alaikum. Allah mengingatkan kaum mukmin agar berhati-hati dalam berperang, jangan sampai bermudah-mudahan, terlebih lagi pada orang yang menampakkan keislaman. Kata Allah Subhanahu, kadalika kuntum min qablu, dahulu juga kalian seperti itu. Famanallahu alaikum, kemudian Allah memberikan karunia kepada kalian. Kalau kita kembalikan kepada diri kita sekarang, kita kalau kita akan muhasabah, tentunya masa lalu kita itu masa lalu yang kelam. Kalau dikatakan kelam, itu banyak perkara-perkara yang kita lakukan yang menyisih tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik berkaitan dengan keyakinan kita, ucapan kita, tingkah laku kita. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hidayah bagi kita, Allah berikan hidayah kepada kita sehingga kita terus memperbaiki diri baik dalam masalah akidah atau ucapan atau tingkah laku. Sehingga Allah lapangkan dada kita dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita pun ketika melihat orang-orang yang keadaannya seperti keadaan kita di masa lalu, kita pun jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesuatu yang sulit bagi Allah untuk memberikan hidayah kepada orang tersebut. Kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian kita terus berdakwah dan mendoakan kebaikan bagi saudara-saudara kita yang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya. Melecehkan atau meremehkan orang yang berupa dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika kuntum min qablu. Begitu pula kalian kata dahulu. Famanallahu alaikum fatabayyanu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan minnah, karunia kepada kalian. Maka berhati-hatilah, kata Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan. Terlebih lagi Nabi sudah mengatakan dan sudah kita lihat hadisnya, al-amalu bil khawatim. Hadis di Sahih Bukhari. Kata Nabi sallam, dari Salim Said As-Sa'idi di Sahih Bukhari, innamal amalu bil khawatim. Amalan yang ditolak ukur baik tidak seseorang adalah amal yang dilakukan di akhir hayat seseorang. Dan kita tidak tahu dengan apa kita menutup kehidupan kita. Dan juga kita tidak tahu dengan apa yang orang lain ditutup kehidupannya. Dan di sini sudah disebutkan, terkadang orang berbuat baik kemudian ujungnya ditutup dengan amal keburukan. Dan juga sebaliknya, orang buat buruk ketika Allah memberikan kebaikan, Allah berikan hidayah dan bisa menutup kehidupan dengan husnul khatimah. Dorongan bagi kita agar kita banyak berdoa dan terus menjaga keistiqomahan. Dan disebut oleh para ulama, katanya tidak pernah diketahui kalau ada orang baik zahiran wa batina, baik secara zahir dan batin, lurus menjaga keikhlasannya dan menginginkan ittiba Rasulullah, kemudian ditutup khatim dengan suul khatimah. Tidak ada terjadi yang suul khatimah pada seorang yang bahirnya baik, itu dikarenakan ada sesuatu yang tidak baik pada sayurannya, pada hatinya. Dan itu yang kita takutkan pada diri, pada kita. Hendaknya kita banyak muhasabah dan perbaiki diri dan menjaga niat kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.